wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. Wa ahayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. Ya. Ibrahim di sini, Ismail, Ishaq dan Yaqub semuanya makhudnya adalah dengan, ya, dengan apa? Dengan fathah adh-dhahirah niyabatan anil kasrah, karena semuanya ghairu munsharif. Wal mani' min as-sarah al-alamiyah ma'al ujumah. Qala fa Ibrahimu isim makhfud, fa Ibrahima isim makhfud lidukhuli harfil khafdi alaih, yaitu ila, wa alamat khafdi al-fathah niyabatan anil kasrah, ya, dan alamat khafatnya adalah al-fathah sebagai pengganti dari al-kasrah. Li'annahu isim la yansarih wal mani' lahu min as-sarah al-alamiyah ma'al ujmah. Ya. Al mani' min as-sarah adalah al-alamiyah wal ujmah. Al-ujmah ya berarti dia dari asalnya dari ajam, dari non-Arab. Ya, nama Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub asalnya bukan dari nama Arab. Ya, itu maksud al-ujmah. Qala wal muradu bil ujmah. Ya, wal murad an yakuna alisim min wad'i al-ajam kal-faras kal-furs war-rum wal-barbar watur wa nahwihim. Yang dimaksudkan dengan al-ujmah di sini isim berasal dari bahasa ajam asalnya, ya. Apakah itu dari Parsi, Rum, Romawi, Barbar atau Turki dan lainnya. Ya, dan di situ nanti ada syarat-syarat yang lain, ya, misalnya apa? Ya, memang di asalnya pun dia adalah alam nama. Taib. Taib, kita masuk pada pembahasan isim-isim yang ghairu munsharif yang disebabkan dua illah dan illah maknawiyahnya kembali kepada al-wasfiyah. Qala wa misalu istima'u al-wasfiyah ma'a ziyadati al-alif wa-nun misal jau'an wa atasyan taqulu tasaddaqtu ala jau'ana. Tasaddaqtu ala jau'ana. Jau'an di sini, kita irap jau'annya saja. Isim makhud bi ala wa alamatu khaf dihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi niyabatan anil kasrah li'annahu ghairu munsharif al-mani' min as-sarah al-wasfiyah ma'a wal wa ziyadah al-alif wa nun. Qala ijtima'u al-wasfiyah misalu ijtima'i al-wasfiyah ma'al adal. Misal masna wa sulas wa ruba. Wa ruba. Kaqawlihi ta'ala Quli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a. Masna wa ma ba'dahu sifatun li ajnihah. Ya, masna dan yang setelahnya adalah sifat untuk ajnihah. Wa sifatul makhud, ya, masna, sulas, ruba', ini sifat untuk ajnihah. Dan sifat dari sesuatu yang makhud, dia makhud juga. Wa lamatu khafdihi di sini, ya, al-fathah, niyabatan al-kasrah, masna, ya, alamat khafatnya adalah apa? Alamat khafatnya adalah al-fathah al-muqaddarah ala akhirihi manami duhriha at-ta'addur. Ya, thulas dan ruba' alamat khafatnya adalah al-fathah dahir ala akhirihi. Li'anahu isim la yansarih wal mani lam yansarah wal wasfiyah wal adal. Ya. Al murad bil adal huna anna hadhihi al alfad ma'dulatun an alfadhil adad al muqarrar. Ma'dulatun an alfad al adad al muqarrar. Fa masna ma'dul an isnin wa mithluhu ma ba'dahu. Ini masukkan dengan al-adl di sini, ya, lafaz-lafaz ini yaitu masna, sulasa, ruba', ya, ini merupakan ma'dul. Ma'dul berubah dari, ada perubahan dari lafaz adad, bilangan yang terulang. Ya, masna artinya isnin-isnin, dua-dua. Ya, sulas artinya salasa-salasa. Ya, tiga-tiga. Ruba' artinya arba'-arba'. Taib. Yang ketiga, ijtima'u wa misal ijtima'il wasfiyah ma'a wazan al-fi'il. Ijtima'u al-wasfiyah ma'a wazan al-fi'il. Misal akram wa afdal wa ahsan. Taqul marartu bi rajulin akrama minka. Akrama minka. Fa akrama sifatun li rajulin. Ya, akrama na'ad li rajulin makhud wa alamatu khaf dihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi niyabatan anil kasrah. Ya. Qul Malik lahu min asharaf li'annahu ghairu munsharif wal mani' lahu min asharaf al-wasfiyah wa waznu al-fi'il. Ya, mani' min asharaf al-wasfiyah wa waznu al-fi'il ala wazan af'al, ala wazan af'al. Baik. Wa idza ta'amalta ma taqaddam wajadta, kesimpulannya dari yang ini, wajad wa idza ta'amalta ma taqaddam wajadta, yang pertama annal alamiyah, ya, anna al-alamiyah tajtami'u ma'al ilalil lafziyah kulliha. Al-lafziyah kulliha. Asalnya wa anna al-wasfiyah la tajtami'u illa ma'a thalathatin minha faqad. Dan kalau engkau perhatikan, ya, yang telah lewat, bahwasanya al-alamiyah itu, ya, bisa bertemu atau bisa berpasangan untuk menjadikan suatu isim menjadi ghair munsharif dengan seluruh ilah lafdiyah, yaitu nab. Ya. Mulai dari ta'nits, ya, kemudian al-ujumah, at-tarkib, jalatul alif wan nun, wazan fi'il, dan al-adal. Adapun al-wasfiyah, la tajtami illa thalathatin minha, ma'a thalathatin minha. Wasfiyah, dia hanya bisa dia bisa menyebabkan isim ghair munsharif kalau dia bersama tiga illah lafdiyah saja, yaitu ziyadatul alif wan nun, wazan fi'il, dan al-adal. Nah, ini pembahasan yang berkaitan dengan isim-isim yang ghair munsharif disebabkan dua illah. Insyaallah pembahasan kita selanjutnya dan menjadi pembahasan terakhir adalah isim-isim ghairu munsharif yang al-mani' min as-sarf yang menjadikan dia ghairu munsharif hanya satu illah saja yang menduduki dua illah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafilahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.